Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Telah kita selesaikan pembahasan hadis-hadis dari bab ad-diyat, bab tentang diyat. Dan sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab dakwah dam wal qasamah, bab tentang dakwah dam, dakwaan darah, wal qasamah, dan tentang al qasamah. Penulis di sini Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan di dalam bab ini dengan bab dakwah dam. Bab dakwah dam yaitu dakwaan tentang darah. Dan yang beliau maksud adalah ayyadda'il insanu ala syakhsin annahu qatala sahibah. Yang dimaksud dengan dakwah dam adalah seorang mendakwa orang lain bahwasanya dia telah membunuh temannya. Yang beliau maksud dengan dakwah dam, dakwaan tentang darah, adalah ayyada'iyal insanu ala syakhsin annahu qatala sahibah. Seorang mendakwa orang lain bahwasanya dia telah membunuh sahabatnya, telah membunuh temannya. Sedangkan al-qasamah maknanya adalah menurut lughah, menurut bahasa, al-qasamah ini ma'khudhatun diambil min al-qasam, dari kata al-qasam. Al-qasamah ma'khudhah diambil min al-qasam, dari al-qasam. Al-qasam maknanya adalah al-halafu wal yamin, maknanya adalah sumpah. Ini makna al-qasamah menurut lughah, makna al-qasamah menurut bahasa. Itu diambil dari kata al-qasam. Maknanya adalah al-yaminu al-halafu, yaitu sumpah. Dan al-qasamah ini adalah masdar dari aqsama, yuqsimu iqsaman wa qasamatan. Masdar itu kalau dalam bahasa kita adalah kata dasar. Urutan yang ketiga dalam tasrif fi'il. Yang pertama fi'il madhi aqsama. Kemudian fi'il mudhari'nya yuqsimu. Masdarnya iqsaman wa qasamatan. Masdarnya adalah qasamah. Nah, ini diambil dari kata al-qasam, maknanya adalah al-yamin wal halaf, yaitu sumpah. Dan al-qasamah ini adalah mubalaghah dari al-qasam yang maknanya adalah banyak sumpah. Ini makna al-qasam menurut lughah. Adapun makna al-qasamah menurut istilah syariat adalah makna al-qasamah menurut syariat adalah aimanun mukarraratun fi da'wa qatli ma'sumin. Al-qasamah menurut syariat adalah aimanun mukarraratun, sumpah yang diulang-ulang. Fi da'wa qatli ma'sumin, dalam mendakwa pembunuhan terhadap orang yang dilindungi. Al-qasama menurut syariat adalah aimanun mukarraratun fi da'wa qatli ma'sumin, sumpah yang diulang-ulang dalam mendakwa pembunuhan atau pada dakwaan pembunuhan terhadap maksum, orang yang dilindungi. Orang yang dilindungi yang haram untuk dibunuh, sebagaimana telah kita ketahui, itu ada 4. Yang pertama muslim, yang kedua kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'min. Ada 4. Al-ma'sum, orang yang dilindungi, yang haram untuk dibunuh. Itu ada 4, muslim, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min. Nah, al-qasamah maknanya menurut syariat itu adalah sumpah yang diulang-ulang. Sumpah yang diulang-ulang pada dakwaan pembunuhan terhadap orang yang dilindungi, yang diharamkan untuk dibunuh. Dan sumpah tersebut, sumpah yang diulang-ulang tersebut, ketika mendakwa pembunuhan orang yang dilindungi, ini terjadi pada sisi orang yang mendakwa dan juga terjadi pada sisi orang yang didakwa. Ketika orang yang mendakwa itu bersumpah berkali-kali atas dakwaannya, dakwaan pembunuhan terhadap orang yang maksum, apabila yang didakwa itu mengaku menerima, maka keputusan diambil sesuai dakwaan yang diakui. Tapi ketika yang didakwa tidak menerima, maka dia bersumpah untuk menolak dengan diulang-ulang juga. Nah, bentuk dari al-qasamah itu adalah ditemukan atau didapatkan orang terbunuh, terbunuh dengan luka-luka atau yang lainnya yang tidak diketahui pembunuhnya dan tidak ada bukti atas pembunuhan yang terjadi. Kemudian keluarga dari orang yang dibunuh, wali dari orang yang dibunuh mendakwa pada orang tertentu bahwa dialah yang membunuhnya. Bahwa dia yang membunuhnya karena adanya qarinah, adanya indikasi yang menyebabkan dan menguatkan dakwaan tersebut. Adanya qarinah yang menyebabkan dan yang menguatkan kebenaran dakwaan tersebut. Ini bentuk qasamah. Ditemukan seorang yang mati, orang yang meninggal dunia karena terbunuh dengan adanya luka di badan atau dengan adanya bekas pembunuhan. Tetapi pembunuhnya enggak diketahui. Siapa yang membunuhnya tidak diketahui. Kemudian bukti pembunuhan itu juga tidak ada. Tidak ada saksi yang menyaksikan atas pembunuhan tersebut. Kemudian keluarga orang yang dibunuh mendakwa orang tertentu, dialah yang membunuhnya. Yang dakwaan itu karena adanya qarinah, adanya indikasi. Indikasi yang menyebabkan adanya dakwaan dan menunjukkan kebenaran dakwaan tersebut. Nah, qarinah indikasi yang menyebabkan adanya dakwaan itu banyak. Bisa adanya permusuhan, ya. Fulan bermusuhan dengan Alan, kemudian salah satunya terbunuh, ya. Nah, ini qarinah bahwa yang membunuh adalah Fulan. Atau orang yang terbunuh itu ditemukan di dalam rumahnya orang yang didakwa. Atau perkakasnya orang yang dibunuh ada pada seseorang. Atau seorang diketahui memegang senjata dan di senjata itu ada darahnya, ada di dekat orang yang dibunuh, ya. Tapi gak diketahui apakah yang membunuh dia atau tidak, tapi terlihat bahwa orang yang ada di dekat orang yang dibunuh itu memegang senjata dan berdarah. Ini qarinah, ini indikasi yang menunjukkan pembunuhan dia. Nah, akhirnya keluarganya itu mendakwa kepada orang yang membunuhnya, yang didakwa membunuhnya. Karena tidak ada bukti dan tidak melihat tindak pembunuhannya, maka dengan melakukan sumpah berkali-kali. Sumpahnya sebanyak 50 kali. Yang mendakwa bersumpah 50 kali. Ya. Keluarga yang dibunuh bersumpah 50 kali bahwa yang didakwa itu pembunuhnya. Dan keluarganya yang mendakwa setelah bersumpah berhak atas darah orang yang didakwa. Dengan adanya qisas atau dengan adanya diat apabila qisasnya digugurkan. Kemudian jika orang yang didakwa tersebut menolak dakwaan, dia juga dengan bersumpah sebanyak 50 kali. Kalau dia tidak mau dan tidak berani bersumpah 50 kali untuk menolak dakwaan, maka yang dijadikan sebagai dasar keputusan adalah dakwaan yang dibarengi dengan sumpah 50 kali. Tetapi ketika yang didakwa itu menolak dakwaan tersebut dengan sumpah sebanyak 50 kali juga, maka dia terbebas. Ini al-qasamah. Dan al-qasamah ini adalah termasuk aslun min usuli syar'i, pokok dari pokok-pokok syariat. Mustaqil binafsi, yang mustaqil binafsi, yang berdiri sendiri. Artinya dikecualikan dari kaidah yang amah, dikecualikan dari kaidah yang umum. Sebab dalam kaidah al-amah dari kaidah syar'iyah, bahwasannya seperti disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Wajib mendatangkan bukti orang yang menuduh. Waliyaminu 'ala man angkar. Dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Orang yang mendakwa orang lain, orang yang menuduh orang lain, itu wajib mendatangkan bukti untuk membenarkan dakwaannya. Kalau bisa mendatangkan bukti, maka dakwaannya itu dibenarkan. Tapi kalau yang mendakwa tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang didakwa bersumpah untuk menolak dakwaan. Dan yang dipegangi adalah sumpahnya orang yang didakwa. Ketika yang mendakwa tidak bisa mendatangkan bukti, ketika yang mendakwa tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang didakwa sumpah, sumpah untuk menolak dakwaan. Tapi kalau yang mendakwa sudah mendatangkan bukti, ya sudah, itu yang dipegangi. Yang didakwa harus menerima. Tapi kalau yang mendakwa tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang didakwa itu harus bersumpah untuk menolaknya. Ini kaidah yang umum dari kaidah syariat. Sedangkan al-qasamah dikecualikan dari ini. Dikecualikan dari ini. Karena dalam bab al-qasamah, dalam masalah al-qasamah, yang bersumpah itu yang mendakwa. Yang bersumpah yang mendakwa. Nah, sedangkan dalam dakwaan-dakwaan yang lain, dalam dakwaan-dakwaan yang lain, yang bersumpah itu yang didakwa. Dalam bab al-qasamah, yang bersumpah yang mendakwa. Ya. Yang bersumpah adalah yang mendakwa. Kalau yang didakwa menolak, ini juga harus bersumpah dengan sumpah yang serupa. Akan tetapi dalam bab al-qasamah, di mana yang mendakwa itu yang bersumpah berkali-kali sebanyak 50 kali, ini ada syaratnya, ada syaratnya. Dan syarat yang terpenting, syarat yang paling besar itu adalah adanya al-laus. Al-laus ini adalah al-qarinah, yaitu ada sesuatu yang mengharuskan dugaan kuat atas kebenaran dakwaannya. Ya. Harus ada al-laus, yaitu segala sesuatu yang mengharuskan adanya dugaan yang kuat terhadap kebenaran dakwaan. Harus ada. Tidak boleh semata-mata mendakwa. Ada orang terbunuh, kemudian keluarganya menuduh, mendakwa orang tertentu tanpa adanya qara'in, tanpa ada qarinah, tanpa ada al-laus, itu tanpa ada sesuatu yang menguatkan dugaan terhadap kebenaran dakwaannya. Itu tidak diperbolehkan. Tapi harus ada indikasi adanya sesuatu yang mengharuskan dugaan kuat atas kebenaran dakwaan. Seperti yang tadi saya contohkan, adanya permusuhan di antara dua orang yang didakwa dan yang dibunuh, atau dilihat orang yang didakwa itu memegang senjata di dekat orang yang dibunuh, atau barang-barangnya orang yang dibunuh ada pada orang yang didakwa, dan yang lainnya. Dan Al-Qasamah ini adalah perkara yang sudah dikenal dan sudah ada di masa jahiliyah. Yang dulu di masa jahiliyah, manusia menghukumi pembunuhan dengan Al-Qasamah. Kemudian Islam datang dan hal itu ditetapkan oleh Islam. Islam datang, Islam menetapkan Al-Qasamah sebagaimana yang ada dulu di masa jahiliyah. Karena Islam itu tidaklah menolak semua apa yang ada pada orang-orang musyrikin, sebagaimana Islam juga tidak menolak semua yang ada, yang datang dari orang-orang kafir. Ya. Ada beberapa perkara, baik itu terkait dengan muamalah atau yang lainnya, yang ada di masa jahiliyah, kemudian Islam datang, ditakrir, itu ada. Di antaranya adalah Al-Qasamah. Ya, ditetapkan. Nah, karena Islam sebagai agama yang adil, Islam sebagai agama yang hak, maka kapan saja datang sesuatu yang hak dan adil, maka Islam itu menerimanya. Ya. Islam menerimanya. Dan ada beberapa perkara dalam hal jual beli juga ada. Jual beli yang ada dulu masa jahiliyah, Islam datang kemudian ditetapkan. Ya. Walaupun sekian banyak perkara-perkara jahiliyah yang Islam datang dibatalkan, tetapi ada beberapa hal, di antaranya adalah masalah Al-Qasamah. Baik, kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-1217. An Sahl ibn Abi Hatmah radhiyallahu anhu an rijalin min kubara'i qaumihi anna Abdullah ibn Sahlin wa Muhayyidah ibn Mas'udin kharaja ila Khaybar min jahdin asabahum fa'utiya Muhayyidah fa'ukhbira anna Abdullah ibn Sahl qad qutila wa turiha fi 'ainin فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ هُوَيْدَهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سُهَلْ فَذَهَبَ مُهَيِّدَهُ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنْ فَتَكَلَّمَ هُوَيْدَهُ ثم تكلم محيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك كتابا فكتبوا إن والله ما قتلناه فقال لهويدة ومحيضة وعبد الرحمن بن سهل atahlifuna wa tastahiquna dama sahibukum qalu la qala fatahlifu lakum yahud qalu laysu muslimin fawadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indih fabatha ilaihim mi'atan naqah qala sahal falaqad raqadatni minha naqatu hamra muttafaqun alaih. An Sahl ibn Abi Hatmah radhiyallahu anhu dari Sahal bin Abi Hafmah, semoga Allah meridainya. An rijalin min kubara'i qaumih, dari beberapa orang dari para pembesar kaumnya. Anna Abdullah ibn Sahl wa Muhayyidat ibn Mas'udin kharaja ila Khaybar min jahdin asabahum. Bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyidah bin Mas'ud keduanya keluar ke Khaybar karena kesulitan dan kelaparan yang menimpa keluarga mereka. Fa'utiya Muhayyidah fa'ukhbira anna Abdullah ibn Sahlin qad qutila wa turiha fi aynin. Maka Muhayyidah didatangkan, kemudian diberitahu bahwa Abdullah bin Sahal dibunuh dan dilemparkan di sumber air. Fa'ata Yahuda, maka Muhayyidah mendatangi orang-orang Yahudi. Faqala, kemudian berkata, antum wallahi qataltumu, kalian demi Allah yang telah membunuh dia. Qalu wallahi ma qatalnahu, mereka orang-orang Yahudi menjawab, demi Allah kami tidak membunuhnya. Fa'akubalahu wa akhuhu Huwaidah wa Abdurrahman ibn Sahal, maka dia yaitu Muhayyidah dan saudara laki-lakinya Huwaidah dan Abdurrahman bin Sahal menghadap kepada Nabi. Fadhahaba Muhayyidah liyatakallam, maka mulailah Muhayyidah berbicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir yuridu sin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir, yang besar, yang besar, atau yang lebih tua, yang lebih tua, yang lebih tua dahulu yang berbicara. Yuridu sin, beliau menghendaki asin, yaitu yang umurnya lebih tua. Fatakallama Huwaidah, thumma takallama Muhayyidah, maka Huwaidah berbicara, kemudian Muhayyidah berbicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imma ayyadu sahibakum wa imma ayyadhanu biharbin. Bisa jadi mereka orang-orang Yahudi itu harus membayar diat untuk saudara kalian yang terbunuh. Wa imma ya'dhanu biharbin, dan bisa jadi mereka mengajak atau mengancam perang. Fakataba ilaihim fi dzalika kitaban, maka Nabi menulis surat tentang hal itu kepada mereka. Fakatahu inna wallahi ma qatalnahu, maka mereka menulis surat balasan, sesungguhnya demi Allah kami tidak membunuhnya. Faqala li Huwaidah wa Muhayyidah wa Abdurrahman ibn Sahl, maka Nabi bersabda kepada Huwaidah, Muhayyidah dan Abdurrahman bin Sahl, atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum, apakah kalian mau bersumpah dan kalian nanti berhak terhadap darah sahabat kalian itu? Qalu la, mereka menjawab tidak. Qala, Nabi bersabda, fatahlifu lakum yahudu, maka apakah Yahudi yang akan bersumpah atas kalian? Qalu laisu muslimin, mereka menjawab, mereka orang-orang Yahudi bukan muslimin. Fawadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar diat dari sisih beliau. Fabata ilaihi mi'atan naqah, maka Nabi mengirim kepada mereka 100 unta. Qala Sahal, berkata Sahal, falaqad raqadatni minha naqatun hamra. Di antara unta-unta tersebut menendang saya unta yang berwarna merah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Sahal bin Abi Hafsah, semoga Allah meridainya, dari beberapa orang dari pembesar-pembesar kaumnya, bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyidah bin Mas'ud keduanya keluar ke Khaybar karena kesulitan dan kelaparan yang menimpa keluarga mereka. Kemudian didatangkan Muhayyidah, kemudian diberi berita, dihabarkan bahwa Abdullah bin Sahal telah dibunuh dan dilemparkan ke dalam sumber air atau ke sumur. Maka Muhayyidah mendatangi orang-orang Yahudi, kemudian mengatakan, demi Allah, kalian yang telah membunuhnya. Mereka orang-orang Yahudi menjawab, demi Allah, kami tidak membunuhnya. Maka dia, yaitu Muhayyidah, saudara laki-lakinya Huwayyidah dan Abdurrahman bin Sahal menghadap Nabi, kemudian mulai Muhayyidah berbicara. Maka Rasul SAW bersabda, yang lebih tua terlebih dahulu yang bicara. Yang beliau maksud yang lebih tua umurnya yang berbicara terlebih dahulu. Maka berbicaralah Huwayyidah, kemudian Muhayyidah menyusul berbicara. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisa jadi mereka akan membayar diat untuk saudara kalian yang terbunuh. Dan bisa jadi mereka mengajak atau mengancam perang. Maka Nabi menulis surat tentang hal itu kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Maka mereka orang-orang Yahudi membalas surat itu dengan mengatakan, sesungguhnya kami demi Allah tidak membunuhnya. Maka Nabi bersabda kepada Huwayyidah dan Muhayyidah dan Abdurrahman bin Sahal, apakah kalian mau bersumpah dan nanti kalian akan berhak terhadap darah teman kalian tersebut? Mereka menjawab, tidak. Nabi bersabda, maka apakah Yahudi akan bersumpah untuk kalian? Mereka menyatakan, mereka Yahudi itu bukan muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membayar diatnya dari sisi Nabi. Maka Nabi mengirim 100 ekor unta kepada mereka. Sahal berkata, di antara unta-unta tersebut, unta yang berwarna merah menendang saya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan juga ada dalam Sahih Muslim. Hadis ini mengkisahkan, menceritakan tentang satu kejadian atau kasus yang terjadi antara orang-orang Ansor dan orang-orang Yahudi. Yang disebutkan dalam hadis ini oleh Sahal bin Abi Hafsah radhiyallahu anhu. Yang Sahal bin Abi Hafsah, beliau adalah seorang sahabat, menerima hadis ini, menerima kisah ini dari beberapa orang pembesar-pembesar kaumnya, yang secara zahir bahwasanya mereka pembesar-pembesar kaumnya Sahal bin Abi Hatmah juga dari kalangan sahabat. Jadi Sahal bin Abi Hatmah menerima riwayat hadis ini dari beberapa orang pembesar kaumnya yang mereka para sahabat juga. Yang mereka mengkisahkan bahwasannya Abdullah bin Sahal ini saudara laki-lakinya Abdurrahman bin Sahal. Abdullah bin Sahal dan Muhayyidah bin Mas'ud saudara laki-lakinya Muhayyidah bin Sahal keduanya keluar dari Madinah menuju Khaybar, yang tujuan mereka berdua Abdullah bin Sahal dan Muhayyidah bin Sahal keluar ke Khaybar adalah karena sebab kesulitan. Jahdin itu adalah al-masyaqqah wal-ju, kesulitan dan kelaparan yang menimpa mereka. Maksudnya menimpa keluarga mereka. Di sini disebutkan asobahum, bukan asobahuma. Asobahum artinya kesulitan dan kelaparan yang menimpa keluarga mereka. Abdullah bin Sahal dan Muhayyidah bin Sahal termasuk keluarga mereka. Ya. Jadi sepertinya Abdullah bin Sahal dan Muhayyidah bin Sahal ini keluar ke Khaybar atas nama keluarga, utusan keluarga, ketika mereka itu tertimpa kelaparan dan kesulitan. Keluar ke Khaybar adalah untuk mencari kebutuhan, agar kebutuhan mereka terpenuhi. Kenapa keluarnya ke Khaybar? Karena di Khaybar itu adalah tempat yang makmur. Ya. Di sana banyak kebun-kebun kurma yang subur, dan di Khaybar juga di sana banyak mata air yang mengalir. Dah, kenapa keluarnya ke sana adalah ada beberapa kemungkinan, karena mereka mendapatkan bagian tanah di Khaybar, punya kebun-kebun di Khaybar yang bisa memanen hasil dari kebunnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Datang ke Khaybar. Nah, di Khaybar ini adalah orang-orang Yahudi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menaklukkan Khaybar juga memperkerjakan orang-orang Yahudi di Khaybar untuk menggarap tanahnya, muzara'ah, kemudian hasil dibagi dua antara Nabi dengan mereka, orang-orang Yahudi Khaybar. Dan itu berjalan sampai zaman Umar, baru kemudian itu mereka diusir, dikeluarkan dari Khaybar. Dari Khaybar ini memang daerah yang subur, yang makmur, sehingga dua orang Ansar, Abdullah bin Sahal dan Muhayyidah bin Mas'ud, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya keluar Khaybar untuk mencari kebutuhan di sana. Nah, kemudian setelah sampai di Khaybar, mereka berdua bisa mencari kebutuhan. Nah, kemudian Muhayyidah didatangkan dan diberitahu bahwa temannya yang pergi bareng yaitu Abdullah bin Sahal dibunuh dan jenazahnya dilemparkan ke sumber air, ya. Dilemparkan ke Ain. Ain di sini mamba'ul ma, sumber air, wahyal bi'ru yaitu sumur. Dilemparkan ke sumur karena memang di Khaybar itu banyak sumur-sumur air, banyak mata air yang mengalir. Nah, Abdullah bin Sahal dibunuh dan dilemparkan ke sumur, ke salah satu sumber air. Kemudian Muhayyidah mendatangi orang-orang Yahudi. Kemudian Muhayyidah mendakwa Yahudi yang membunuhnya dengan mengatakan, wallahi kalian yang telah membunuhnya. Kalian yang telah membunuh saya, yaitu Abdullah bin Sahal. Kemudian Yahudi menolak dakwaan tersebut dengan menyatakan, wallahi ma qatalnahu, demi Allah kami tidak membunuhnya, kata Yahudi. Akhirnya setelah Muhayyidah mendakwa orang Yahudi membunuh, kemudian ditolak dan mereka bersumpah tidak membunuh, maka Muhayyidah dengan saudara laki-lakinya yang lebih tua, Huwayidah, dan saudaranya Abdullah bin Sahal, itu Abdurrahman bin Sahal, datang menghadap Nabi SAW. Kemudian yang pertama berbicara, yang mulai bicara, Muhayyidah, adiknya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kabir, kabir, yuridusin. Yang lebih tua dulu yang bicara. Yang lebih tua yang bicara, kata Nabi. Akhirnya yang berbicara terlebih dahulu kakaknya yang lebih tua, yaitu Huwayidah. Kemudian disusul oleh adiknya berbicara, menjelaskan kejadian yang terjadi. Huwayidah berbicara, ini yang lebih tua, karena Nabi meminta yang tua dulu yang bicara. Kemudian dilengkapi oleh adiknya. Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengarkan ceritanya, Rasulullah faham kejadiannya, Rasulullah menyatakan, kalau begitu bisa jadi orang-orang Yahudi nanti akan membayar diat untuk teman kalian yang terbunuh. Diat pembunuhan 100 ekor unta. Dan bisa jadi mereka itu akan mengajak perang. Bisa jadi mereka itu akan mengajak perang. Artinya mereka akan mengingatkan, mengancam kalian untuk berperang. Karena mereka didakwa dan tidak mengakui. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada mereka, orang-orang Yahudi, tentang hal itu. Nah, orang Yahudi membalas surat yang dikirim kepada mereka dengan menyatakan, inna wallahi ma qatalnahu, sesungguhnya kami demi Allah tidak membunuhnya. Maka Nabi bersabda kepada Huwayidah, ya, bahwa orang Yahudi bersumpah tidak mengakui perbuatan mereka telah membunuh. Ya, tidak, mereka nyatakan tidak membunuh. Maka Nabi bersabda kepada Huwayidah dan kepada saudaranya Huwayidah, itu Muhayyidah, dan berkata kepada Abdurrahman bin Sahal, saudaranya Abdullah bin Sahal yang dibunuh, apakah kalian mau bersumpah? Dan nanti kalau kalian bersumpah, kalian akan berhak terhadap darah sahabat kalian yang dibunuh, yaitu kalian bisa berhak menuntut qisas kepada mereka. Ya. Atau kalau kalian maafkan, kalian akan mendapatkan diat denda. Mereka, Huwayidah, Muhayyidah, dan Abdurrahman bin Sahal menyatakan, tidak, kami enggak mau sumpah. Ya. Kami enggak mau sumpah, kami sumpah pun mereka enggak akan terima. Mereka Yahudi. Kemudian Nabi menyatakan, apakah Yahudi akan bersumpah kepada kalian? Mereka menyatakan, mereka bukan muslimin. Ya. Mereka bukan muslimin. Mereka akan gampang saja bersumpah dusta. Ya, enggak ketemu, suruh sumpah. Ya, enggak mau. Karena mereka Yahudi, enggak akan terima. Yahudi yang bersumpah juga mereka enggak mau terima. Mereka akan dengan mudah sumpah palsu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membayar diat dari sisi Nabi sendiri, diambilkan dari Baitul Mal, agar supaya darah ini tidak hilang sia-sia, diambilkan dari Baitul Mal. Tidak diketahui pembunuhnya, tidak ada yang mengakui. Akhirnya diambilkan dari Baitul Mal. Nabi sendiri yang mengeluarkan diat, diberikan kepada mereka, keluarganya yang terbunuh, keluarga Abdullah bin Sahal, 100 ekor unta. Kemudian Sahal menyatakan, salah satu dari 100 ekor unta itu, unta yang berwarna merah, menendang saya. Yang menjadi saya di sini adalah ini, atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum. Fatahlifu lakum yahud. Yang insyaallah penjelasan tentang hadis ini dan hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.